dua-duanya. Jo orang tua kita cinta basang kita, kare hatinya memisahkan kita. Kadipangakan cinta kita dia sayang. Panggang badan denai indah badannya. Cinta kadi menjadi taruhannya. Sampai detik kau tiada restu dari orang tua kita. Dua-duanya jo orang tua kita cinta basang kita, kare hatinya memisahkan kita. Kadipangakan cinta kita dia sayang. Jalani sampai berpisah nyawa dari